Kembali bergoyang bersama kami dia. Telan tapi pasti. Mangga. Terlalu. Jadi lemah. Semua Eva, ya, Bi. Jangan mundur dulu, ini ada di...